Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di kalangan masyarakat takut dan khawatir dirinya itu tidak dapat masuk surga tanpa hisab dan adab karena meminta ruqyah. Nah, ini bahasan yang insya Allah sangat menarik ya, karena kita mesti tahu terlebih dahulu ruqyah yang seperti apa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Hadis yang dimaksud itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tentang 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang 3 kriteria yang dimaksud. Yang pertama adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak minta ruqyah, wa la yaktawun, orang-orang yang tidak meminta diobati dengan pengobatan kai, wa la yatatayyarun, dan juga orang-orang yang tidak bertatayur. Ya. Siapa itu? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan merekalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna. Ruqyah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ruqyah yang syirkiyah atau ruqyah-ruqyah yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak difahami maknanya. Jadi intinya ya, kita semua dibolehkan untuk meminta ruqyah dengan 3 syarat yang harus ada pada ruqyah yang kita pinta tersebut. Yang pertama, ruqyah yang kita pinta jangan menggunakan ruqyah yang syirkiyah atau bacaan-bacaan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Nah, yang kedua, ini juga yang dijelaskan dalam kitab At-Tamhid, fi syarhi kitab At-Tauhid, yaitu tidak mencondongkan hati kita kepada si peruqyahnya atau ruqyahnya itu sendiri. Ya, jadi cukup kita tanamkan dalam hati ruqyah dan peruqyah hanya sebagai asbab. Sebab untuk kita itu mencapai kesembuhan. Bukan sang penyembuh. Ruqyah bukan penyembuh dan peruqyahnya juga bukan penyembuh. Ya. Lalu yang ketiga, jangan minta ruqyah ketika dalam kondisi sehat dan Anda masih bisa melakukan ruqyah mandiri. Ini adalah 3 syarat yang kami simpulkan dari berbagai penjelasan-penjelasan ulama mengenai hadis 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab dan juga adab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.